حديث أبي سعيد قال من كان رسول الله إذا قال إذا قام إلى الصلاة كبر برسول الله صلى الله عليه وسلم kalau berdiri beliau tegak untuk melakukan salat beliau bertakbir. ثم رفع يديه حتى يحادي بهما منكبيه. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua bahunya. وَيُقِيمُ كُلَّ عَضْوٍ فِي مَوْضِعِهِ. Dan beliau meletakkan semua عَضْوٍ, anggota tubuh beliau di tempatnya masing-masing. ثُمَّ يَقْرَأُ. Kemudian beliau membaca. ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan bahunya. ثم يركع. Kemudian beliau ruku. ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلا لا يصوب رأسه ولا يقنع به. Kemudian beliau ruku dan meletakkan tangan beliau di atas lutut beliau. I'tidal, tidak mengangkat kepalanya dan juga tidak menundukkan rata antara punggung dengan kepala. Tidak didongakkan dan juga tidak ditundukkan. Tapi rata antara kepala dengan punggung. Tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah. Kemudian bangkit dari ruku sambil mengatakan sami Allahu liman hamidah. Yarfa'u yadayhi hatta yuhadi bihima manqibaihi. Sambil mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Hatta yaqirra kullu admin ila mawdi'ihi. Sampai tetap tenang semua anggota tubuh di tempatnya. Tsumma yahwi ila al-ardi. Kemudian setelah i'tidal dari ruku beliau pun bergerak menuju sujud, turun ke bawah. Wa yujafi yadayhi an jambayhi tsumma yarfa'u ra'sahu. Kemudian dalam sujud beliau menjauhkan siku beliau dari sisi beliau. Tsumma yarfa'u ra'sahu wa yuthni rijlahu wa yaq'udu 'alayha. Sumayar paura asau, kemudian beliau mengangkat kepalanya dari sujud. Uithani rijlahu fayakudu alaiha. Kemudian beliau tibarakallah mengenyampingkan kakinya dan duduk di atasnya. Wayabtahu asabi'a rijlaihi idha sajadah. Dan beliau yarfa'u ra'sahu wa yuthanni rijlahu fa yaqudu 'alaihi. Ini kalau ika'a. Barakallahu fikum, yang ada di antara dua sujud menyatukan kakinya dan duduk di atas kedua kakinya, kedua tumit. Wa yaftahu asabi'a rijlaihi, dan membuka jari jemari kaki idza sajada, kalau dia sujud. Tsumma yukabbiru wa yajlisu 'ala rijlaihi al-yusra hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdihi. Kemudian beliau bertakbir dan duduk di atas kedua kaki beliau, atas kaki beliau yang kiri, sampai tenang beliau di antara dua sujud, sampai kembali semua anggota tubuh di tempatnya masing-masing. Tsumma yaqumu fayasna'u fil ukhra mithla dhalika. Kemudian beliau bangkit menuju rakaat yang kedua dan beliau melakukan seperti apa yang beliau lakukan di rakaat pertama. Tsumma idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi hatta yuhadi bihima manqibaihi. Kemudian beliau kalau bangkit dari rakaat yang kedua, beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan bahunya. Kama yasna'u inda ibtitahi shalah, sebagaimana beliau melakukan mengangkat tangan ketika melakukan salat di awal pertama salat. Tsumma yusalli baqiyata salatihi hakadha. Kemudian Rasulullah melakukan salatnya seperti ini. Hatta idza kanat as-sajdatu allati fiha at-taslim, sampai ketika beliau sujud yang padanya ada salam, ini akhir sujud. Akhraja rijlaihi, beliau mengeluarkan kedua kakinya. Wajalasa ala syikhil aisar, mutawarrikan. Baik. Akhraj rijlaihi, beliau mengeluarkan kedua kakinya, mengeluarkan kakinya. Barakallahu fikum, wa jalasa ala syikhil aisar mutawarrikan. Ini yang dipakai oleh al-Imam Syafi'i dan pengikutnya untuk duduk tawarruk di setiap sujud, di setiap jalsah yang ada padanya salam, apakah di dua salat dua rakaat atau salat tiga rakaat atau salat empat rakaat. Hadza siyaqu Abi Hatim fi sahihihi wa huwa fi sahih Muslim aidha. Ini yang ada di dalam sahih Taib Muslim. Demikian juga ada dalam sahih Abi Hatim. Wa qad dzakarahu At-Tirmidzi musahihan lahu min hadits Ali bin Abi Thalib. Demikian juga disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi sambil mensahihkan hadis ini, beliau sebutkan dalam kitab beliau dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anahu kana yarfa'u yadayhi fi hadhihi al-mawatin aidha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya di tempat-tempat ini. Tapi posisi mengangkat tangan. Thumma kana yaqra'u al-fatihata wahdaha. Kemudian beliau membaca Fatihah. Walam yathbut anhu annahu qara'a fi ar-rak'atayn al-ukhrayayn ba'da al-fatihati syai'a. Kemudian tidak warid, tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau di dua rakaat terakhir, barakallahu fikum, di salat empat rakaat maksudnya, bahwa beliau membaca surah setelah Fatihah. Wa dhahaba Asy-Syafi'i fi ahli qawlihi wa ghairihi ila istihbab al-qira'ati bima zada 'ala al-Fatihati fil ukhrayayn. Dan telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i di salah satu fatwa beliau, ucapan beliau, dan yang lainnya dari selain Al-Imam Syafi'i, tentang disunnahkannya membaca surah atau ayat di dua rakaat terakhir setelah Fatihah. Wahtajja li hadzal qawli bi hadits Abi Sa'id, dan mereka berhujjah untuk pendapat ini sesuai dengan hadis Abi Sa'id fi sahih. Harazna qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri fi rak'atayn al-ulayayn qadra qira'ati al-lam mim tanzil. Wa harazna qiyamahu fi rak'ati al-ukhrayayn qadra nisf min dhalika. Wa harazna qiyamahu min ar-rak'atayn al-ulayayn min al-'asr ala qadri qiyamihi fi rak'atayn al-ukhrayayn min adh-dhuhr wa fi al-ukhrayayn min al-'asr ala nisf min dhalik. Mereka berdalil dengan ini hadis Abi Sa'id bahwa kami memperhatikan berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salat duhur di dua rakaat pertama qadra qira'ati al-lam tanzil. Salat duhur beliau di rakaat pertama kami memperkirakan bahwa bacaan beliau sepanjang alif lam tanzil as-sajdah. Wa razna qiyamu fi rakaatil ukhrayayn qadra nisfi min dalik. Dan kami memperhatikan dua rakaat terakhir dari sholat duhur beliau separuh dari itu. Menunjukkan bahwa bukan cuma Fatihah saja yang dibaca. Ini pendalilannya, barakallahu fikum. Sisi pendalilannya. Kalau di rakaat pertama dan rakaat kedua saja sekitar Rasulullah SAW membaca alif lam mim tanzil as-sajdah, yang ini banyak, barakallahu fikum. Kemudian rakaat dua dan rakaat ketiga dan rakaat keempat itu separuh dari itu, menunjukkan bahwa bukan cuma Fatihah yang dibaca di dua rakaat itu, barakallahu fikum, tapi membaca juga surah atau ayat yang lainnya. Wa hadits Abi Qatadah al-muttafaq ala alaihi zahirun bil iktisari ala Fatihatil Kitab fi rakaatil ukhrayain. Dan hadits Abi Qatadah yang telah disepakati lebih jelas ikhlaf di antara para ulama tentang masalah ini. Taib. Hadis Abi Qatadah yang telah disepakati zahir nampak jelas bahwa beliau alaihi salatu wassalam mencukupkan diri di dua rakaat terakhir hanya dengan Fatihah. Qala Abu Qatadah radhiyallahu anhu wa kana Rasulullah yusalli bina fa yaqra'u fi dhuhri wal 'asri fi rak'atayn ulayayn bi Fatihatil Kitab wa suratayn wa yasmi'una al ayata ahyanan. Zada Muslim wa yaqra'u fil ukhrayayn bi Fatihatil Kitab. Wal hadithani ghairu sharihain fi mahallin nisa. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perhatikan habis ayat qad habis kata ada. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami, beliau membaca di salat duhur dan asar fi rak'atain ulayaini bi fatihatil kitab wa surataini. Beliau membaca Fatihah dan dua surat di masing-masing rakaat pertama dan keduanya. Wa yusmi'unal ayata ahyanan, dan terkadang beliau memperdengarkan bacaannya kepada kami. Zada Muslim, ditambahkan oleh Muslim, wa yaqra'u fil ukhrayaini bi fatihatil kitab. Baik. Dan beliau membaca di dua rakaat terakhir dengan Fatihatul Kitab. Wal haditsani fi ghairi wal haditsani ghairu sharihaini fi mahallin nizaa'. Dan kedua hadis tadi ini, hadis Abi Sa'id dan hadis Abi Qatadah, tidak telak, barakallahu fikum, tidak telak, terang jelas dalam permasalahan yang kita hadapi. Barakallahu fikum. Artinya memungkinkan untuk para ulama berpendapat bahwa dua rakaat terakhir di rakaat salat zuhur, boleh silakan membaca Fatihah saja silakan, dan siapa yang melihat atau memandang bahwa imamnya lebih banyak, lebih panjang bacaannya, ya silakan dia membaca, jangan bengong saja. Barakallahu fikum. Apalagi kalau dia jadi makmum, kalau dianya sendiri menjadi makmum, kemudian di rakaat kedua, rakaat tiga dia sudah membaca Fatihah dan ternyata masih ada ruang kosong, dalam artian kok belum ruku, jangan bengong, maka silakan baca bacaan berapa-berapa dari ayat firman Allah Subhanahu wa taala atau surah sampai imam itu bertakbir untuk ruku. Barakallahu fikum. Taib. Jadi dua hadis ini, hadis Abi Qatadah dan hadis Abi Sa'id, barakallahu fikum, kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim, wal haditsani ghairu sahihain fi mahallin nizaa', fi mahallin nizaa', wa ma hadits Abi Sa'id fa innama huwa hazrum minhum wa takhminun laysa ikhbaran an tafsiri nafsi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadits Abi Sa'id, innama huwa hazrun minhum, cuma perkiraan, baik, wa takhmin, laysa ikhbaran an tafsiri nafsi fi'lihi, bukan pengkhabaran tentang apa yang dilakukan oleh beliau, apa yang dibaca oleh beliau. Ini cuma membicarakan tentang panjangnya, sekira-kira berapa panjang. Barakallahu fiik. Yang ini dipakai oleh sebagian ulama mengatakan kalau panjangnya sekitar segini berarti mana mungkin beliau diam. Barakallahu fiik. Mana mungkin beliau diam dengan waktu sepanjang itu setelah Fatihah. Artinya waktu sepanjang itu cukup untuk kita membaca Fatihah dan yang lainnya dari surah. Baik, wa ma hadits Abi Qatadah, adapun hadits Abi Qatadah, fa yumkinu an yurada bihi annahu kana yaktasiru al-Fatihah. Adapun hadits Abi Qatadah bahwa mungkin beliau mencukupkan diri dengan Fatihah. Jadi ya barakallahu fikum, sesekali mungkin Rasulullah mencukupkan dengan Fatihah, sesekali beliau menambahkan selain dari Fatihah. Baik. Wa yurada biha annahu lam yakun yukhillu biha fi rak'atain ukhrayaini. Bahwa hadis Abi Qatadah ini menunjukkan kepada kita bahwa beliau tidak pernah mengosongkan rakaat kedua dari membaca, apalagi baca Fatihah. Maksudnya begitu. Artinya tidak pernah meninggalkan baca Fatihah. Tidak menetapkan bahwa tidak ada bacaan setelah Fatihah. Paham? Tapi hanya menerangkan bahwa beliau di rakaat yang kedua, ketiga dan keempat tidak meninggalkan Fatihah. Itu saja. Bukan berarti menafikan bacaan setelah Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Baik. Bainahu bi ma'radi taqsim. Wa in kana hadis Abi Qatadah tabil iktisari azhar, walaupun hadis Abi Qatadah ini fil iktisari azhar, mencukupkan diri dengan Fatihah lebih nampak. Fa'innahu fi ma'radi taqsim, tapi dia posisinya dalam posisi pembagian. Fa idza qala kana yaqra'u fil ulayayn bil Fatihati was surah wa bil ukhrayni bil Fatihati kana at-tashrihu bi ikhtisasi kulli qismin bima dzakara fihi. Wa 'ala hadza fa yumkin an yuqal, seandainya nasnya demikian, artinya wa fil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dua rakaat pertama dengan Fatihah dan surah, dan di rakaat yang kedua dua rakaat yang terakhir membaca Fatihah saja, maka sangat jelas Dan ini penghususan bahwa di rakaat dua rakaat pertama dibaca Fatihah dan surah, dan di dua rakaat yang terakhir dibaca Fatihah saja. Tapi tidak demikian kondisinya. Wa la hadza fa yumkinu an yuqal. Oleh karena itu bisa dikatakan untuk menengahi dua hadis ini, hadis Abi Qatadah dan Abi Sa'id. Baik. Baik, kama yuqal inna hadza aktsaru fi'lihi. Warubama qara fi rakaatin ukhrayaini bi syai'in fawqa al-Fatihah. Intinya bisa kita ambil kesimpulan, inna hadza aktsaru fi'lihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakan perbuatannya melakukan salat di empat rakaat ini, di dua rakaat terakhir beliau hanya membaca Fatihah. Tambarkala bikum. Beliau hanya membaca Fatihah. Kana taib. Dan ini kebanyakan perbuatan beliau. Warubama qara fi rakaatain ukhrayaini bi syai'in fawqa al-Fatihah. Akan tetapi di waktu-waktu yang lain beliau membaca Fatihah dan surah di dua rakaat terakhir ini, rakaat ketiga dan rakaat keempat. Kama dalla alaihi hadits Abi Sa'id, sebagaimana telah ditentukan atau ditetapkan oleh hadits Abi Sa'id. Wa hadza kama anna hadiyahu sallallahu alaihi wasallam kana tatwil al-qira'ati fil fajr. Ini sama seperti perpanjangan atau petunjuk beliau dalam memanjangkan bacaan di salat fajar. Wa kana yukhaffifuha ahyanan, terkadang juga beliau memendekkan. Jadi tidak selamanya di salat fajar itu panjang, barakallahu fikum, terkadang beliau memendekkannya. Demikian juga salat maghrib tidak selamanya pendek, tapi terkadang juga beliau memanjangkannya. Wa takhfiful qira'ati fil maghribi wa kana yutiluha ahyanan. Demikian juga kebiasaan beliau memendekkan sholat maghrib, terkadang juga beliau memanjangkannya. Wa tarkal qunuti fil fajri wa kana yaqnutu fiha ahyanan. Wa tarkal qunuta fil fajr, dan beliau tidak melakukan kunut di sholat fajar, sholat subuh. Wa kana yaqnutu fiha ahyanan, terkadang beliau melakukan kunut. Wal israul fi dhuhri wal asri bil qiraati. Demikian juga taib israr fi dhuhri wal asri bil qiraah, menyembunyikan bacaan, yakni tidak memperbesarkan suara di dalam membaca di dalam salat zuhur dan salat asar. Wa kana ismu sahabat al-ayat biha ahyana, terkadang beliau memperdengarkannya. Tidak semuanya, barakallahu fikum. Penggalan-penggalan ayat diperdengarkan. Wa tarakal jahra bil basmalah wa kana yujhiruha ahyana. Demikian juga beliau tidak menjaharkan basmalah, tapi terkadang juga menjaharkannya. Jadi tidak bisa dikatakan, oh itu bukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperdengarkan bacaan basmalah. Boleh silakan memperdengarkan bacaan basmalah, tapi kebanyakan yang dilakukan oleh beliau, beliau tidak memperbesar suara bacaan basmalah. Tapi karena itu lebih kuat hadisnya. Barakallahu fikum. Wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Paham barakallahu fikum. Jadi sesekali kita memperdengarkan atau membesarkan suara basmalah kita ketika kita membaca Fatihah. Paham insyaallah ini? Wal maqsudu annahu kana yaf'alu fi sholati syai'an ahyanan li'aridin lam yakun min fi'lihi ar-ratib. Maksud dari pernyataan kita ini bahwa perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat beliau terkadang lain dari biasanya karena ada sesuatu yang terjadi. Taib, lam yakum min fi'lihi ar-ratib, bukan kebiasaan beliau. Wa min hadza lamma ba'atha sallallahu alaihi wasallam farisan tali'atan thumma qama ila as-salati wa ja'ala yaltafitu bis-salati ila as-sya'bi alladhi yaji'u minhu at-tali'atu wa lam yakum min hadihi al-iltifat bis-salah. Demikian misalnya contoh bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus penunggang kuda sebagai tali'ah, pengintai. Taib, pengintai di malam hari ditugaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melakukan salat. Wa ja'ala yaltafitu bis-salati ila syai'i alladhi yaji'u minhu at-taliyah. Terkadang beliau dalam salatnya menengok ke syai', yakni jalan yang ada di antara dua gunung yang dari situ beliau mengutus dan dari situ akan muncul utusan ini. Yang ini tentunya barakallahu fikum taib. Melakukannya bukan perbuatan yang diperbolehkan. Tapi wa nahar Rasulullah SAW adil iltifat. Rasulullah SAW melarang kita menolak noleh di dalam solat kita ini. Bahkan beliau mengatakan ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min solatil abdi. Ini curian yang dicuri oleh syaitan dari solatnya seorang hamba. Tapi di keadaan tertentu boleh. Barakallahu fikum. Taib, keadaan tertentu boleh. Ada sesuatu yang membahayakan, kita ujung-ujung mata kita melihat sesuatu dari sana yang membahayakan, maka boleh sekali kita tengok barakallahu untuk memastikan apa yang datang sesungguhnya. Taib. Ada sesuatu yang rubuh kah, ada sesuatu yang terjadi kah? Sehingga untuk dipastikan tentunya harus kita menengok secara langsung. Wa fi sahih al-Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah anil iltifat fi shalah. Taib, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah menoleh-noleh di dalam salat. Noleh-noleh. Taib, memang dilarang Rasulullah SAW iltifat. Nah, Rasulullah anil iltifat ka iltifat fi shalah. Dilarang menoleh sama seperti tolehan-tolehan taib serigala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah menoleh-noleh dalam salat ini, huwa ikhtilasun yahtalisu syaitanu min salatil abdi. Ini adalah curian, taib, yang dicuri oleh seorang syaitan, oleh syaitan dari salat seorang hamba. Wa fi Tirmidzi min hadis Zaid Sa'id bin Musayyab an Anas radhiyallahu anhu qala qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunayya iyyaka wal iltifat fi shalah. Berkata Anas kepada putranya, wahai putraku, iyyaka wal iltifata fis shalah, hati-hati engkau, jangan coba-coba engkau menoleh-noleh di dalam salatmu. Fa innal iltifata fis shalati halakatun, karena menoleh-noleh di dalam salat itu adalah kebinasaan. Fa in kana wala budda fa fitatau ila fil fardhi, kalau engkau harus dan mesti, maka silakan kau lakukan di salat-salat sunnah, jangan di salat wajib. Taib. Tapi kata al-imam, walakinna lil haditsi illatani. Hadis Anas ini ada dua illah, ada dua cacat. Ihdahuma anna riwayat Sa'id an Anas la tu'raf. Baik, bahwa periwayatan Sa'id dari Anas itu tidak diketahui. Asani, inna fi tariqihi Ali bin Zaid bin Jud'an. Di dalamnya ada seorang yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an, wa kadzakara al-Bazzar fi musnadihi min hadits Yusuf. Taib bin Abdullah bin Salam ana bid Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata lil multafiti. Ali bin Zaid bin Jud'an dhaif barakallahu fikum. Dan telah disebutkan oleh Imam Al-Bazzar dalam musnadnya dari hadis Yusuf bin Abdullah bin Salam dari Abi Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat la salata lil multafiti, tidak sah salatnya orang yang menoleh di dalam salatnya. Baik. Tapi ini juga dilemahkan oleh Imam Al-Bani rahimahullahu taala. Baik. Fama hadis Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yalhadu fi sholati yamina wa shimalan la yalwi unuqahu khalfa dhahrihi, fa hadha hadithun la yathbutu. Adapun hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalhadu memperhatikan di dalam salatnya yamina wa shimala, taib, kiri dan kanan, la yalwi unuqahu khalfa dhahrihi, tanpa menggerakkan apa tengkuknya dalam sholatnya, fahada hadis la yathbut, maksudnya nengok sana nengok sini tanpa harus begini barakallahu fikum, cuma matanya saja ke sana, matanya ke sana. Tapi ini juga hadisnya tidak sah. Tapi barakallahu fikum. Qala Tirmidzi fihi haditsun gharibun wa lam yazid. Hadis gharib, kalau Imam Tirmidzi mengatakan hadis gharib, mengisyaratkan bahwa hadis itu lemah. قال وقال الخلال أخبرني الميموني أن أبا عبد الله قيل له إن بعض الناس أسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة فأنكر ذلك إنكارا شديدا حتى تغير وجهه. Berkata Imam Al-Khallal, أخبرني الميموني, disampaikan kepadaku oleh Al-Maymuni bahwa Abu Abdullah قيل له أن أبا عبد الله قيل له يعني Imam Ahmad, inna ba'dhan nasi asnada anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yulahidu fi shalah. Bahwa sebagian orang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yulahidu fi shalah, menengok-nengok di dalam salatnya. Maka al-Imam mengingkari taib ucapan ini dengan pengingkaran yang sangat besar. Taib yang nampak dari wajah beliau, wa taghayyara launuhu, dan berubah wajah beliau menjadi merah, wa taharraka badanuhu, bahkan tergetar badan beliau. Wa raitu fi hali ma raitu fi halin raituhu fi halin ma raituhu fi halin qatun aswa minha. Aku melihat kondisi ini tidak pernah aku melihat sebelumnya lebih jelek dari ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yulahidu bis shalah, Beliau mengatakan, apakah Rasulullah SAW menengok-nengok di dalam sholatnya? Yani anahu angkara dhalika wa ahsabahu qalaysa lahu isnadun. Dan Imam Ahmad mengingkari. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, laysa lahu isnadun. Ucapan ini tidak ada isnadnya. Wa qala min man rawahada. Siapa yang meriwayatkan ini? Innama hadha min Sa'id bin Musayyab. Thumma qali ba'da ashabina, inna Aba Abdillah wahana haditha Sa'id hadha. So, ya, ini adalah hadis Sa'id bin Musayyab. Tsumma qala li ba'du ashabina, kemudian orang-orang mengatakan kepadaku, murid-muridnya Imam Ahmad, inna Aba Abdillah wa hana hadits Sa'id. Sungguhnya Imam Ahmad melemahkan hadis ini. Wada'a isnadahu, melemahkan sanadnya. Wa qala inna ma huwa an rajulin an Sa'id, bahwa hadis ini ada sanadnya dari seseorang dari Sa'id. Siapa seseorang ini tidak tahu. Wa qala Abdullah bin Ahmad haddatsu حدثت أبي حميد حسان بن إبراهيم عن عبد الملك الكوفي قال سمعت العلاء قال سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة وواثلة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت يمينا ولا شمالا ورمى بصره في موضع سجوده فأنكر جدا وقال اضرب عليه فأحمد رحمه الله أنكر هذا وهذا. طيب, demikian juga ada hadis yang juga diingkari oleh Imam Ahmad, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qam ila salati lam yaltafit, kalau beliau melakukan salat beliau tidak noleh-noleh kiri kanan, warama bi basarihi maudi asujudihi, dan beliau mengarahkan pandangannya ke tempat sujudnya. Ini juga diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak noleh-noleh dan juga tidak barakallahu fikum ke ini. Wa qala idrib alaihi, ini buang. Fa Ahmadu rahimahullahu taala angkara hawadha, Imam Ahmad mengingkari ini dan itu. Wa kana ingkaruhu lil awal ashad, adapun pengingkaran yang pertama bahwa beliau menalah noleh itu lebih keras. Lanahu batilun sanad wa matna, karena batil sanadnya dan matannya. Wa tsani innama ankara sanadu wa illa famatnuhu ghairu munkar wallahu alam. Yani kalau kita melakukan salat, mata kita tidak boleh jelalatan. Barakallahu fikum. Karena akan terekam dan masuk ke dalam pikiran apa yang kita lihat. Akid. Hendaknya tidak kemana-mana pandangan kita. Allahu Akbar, ya, di depan kita saja. Barakallahu fikum. Jangan lihat ke sana. Tayyib, barakallahu fikum. Allahu Akbar. Oh, si fulan masuk dari pintu sana, kun dia bawa sesuatu. Tayyib, barakallahu fikum. Akan terekam. Tayyib. Hendaknya orang tetap difokus di depannya. Apakah di tempat sujudnya atau di depannya sedikit labas. Barakallahu fikum. Karena di depannya juga tidak ada hadis yang menentukan bahwa harus di tempat sujudnya, tidak ada. Barakallahu fikum. Tapi dilarang juga jelalatan ke sana kemari. Baik. Baik. Sehingga menjadikan salat kita tidak khusyuk. Barakallahu fikum. Sementara yang terhitung dan dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala dari salat kita adalah yang kita lakukan dengan kekhusyuan. Barakallahu fikum. Ya, tergantung, boleh jadi 50%, boleh jadi 10%. Barakallahu fikum. Boleh jadi 90%. Kalau sahabat al-awwal lakana hikayata fi'lin fa'alahu. Seandainya bahwa hadis Sa'id ini benar adanya, maka itu adalah sesuatu cerita atau kisah tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kalau ada ucapan beliau, ada perbuatan beliau, yang kita pegang adalah ucapan beliau. Paham barakallahu fikum. Tapi yang kita pegang adalah ucapan beliau. Adapun perbuatan beliau, boleh jadi beliau melakukannya li syai'in tari. Sesuatu yang apa? Sesuatu yang terjadi bukan kebiasaan beliau. Barakallahu fikum. Maka dikatakan di sini, lau sabat al-awwal lakana hikayata fi'lin la lahu kana li maslahatin tata'allaku bis salati kal kalami alaihi salam huwa Abu Bakar wa Umar wa dhul yadaini bis salati li maslahatihima au li maslahatil muslimin. Baik. Kalau beliau keluar dari kebiasaan beliau, barakallahu fikum, itu suatu yang lumrah karena satu keadaan. Baik. Seandainya kisah bahwa Rasulullah SAW menolak-noleh, itu hikayatu fi'lin, bukan setiap saat beliau melakukan sholat beliau menoleh-noleh. Barakallahu bikum. Seperti berbicaranya. Taib, la'allahu kana limaslahatin tata'allaku bis-shalah. Boleh jadi karena kemaslahatan yang berhubungan dengan sholat. Seperti pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar dan Umar. Dan dzul yadaini di dalam sholat limaslahatihima au limaslahatil muslimin. Karena untuk kemaslahatan keduanya atau kemaslahatan kaum muslimin. Barakallahu bikum. Beliau salat duhur hanya 2 rakaat. Begitu selesai assalamualaikum. Kata dzul yadain, ya Rasulullah, ana sita am qusiratish shalah. Ya Rasulullah, apakah engkau sudah lupa? Atau memang sholat kita ini dikurangi, yang dulunya 4 sekarang sudah tinggal 2. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akama qala dzul yadain. Apakah seperti yang dikatakan oleh dzul yadain? Baik. Adapun lupa ya tidak. Jadi beliau merasa bahwa sempurna. Barakallahu fikum. Tapi para sahabat mengatakan, "Tidak, cuma 2." Baik. Sehingga beliau mentakid, apakah betul-betul seperti yang dikatakan dzul yadain? Maka ketika mereka sahabat mengatakan iya, maka beliau pun langsung menyambung sholatnya. Barakallahu fikum dan salam. Kemudian melakukan sujud sahwi 2 kali. Barakallahu fikum. Kal hadith alladhi rawahu Abu Dawud an Abi Kabsha As-Saluli an Sa'd bin al-Hamdalah an-Handaliya qala ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت في الشعب. طيب ini sama seperti hadis طيب Abi Kabsha As-Saluli dari Sahal Ibnu Al-Hanbaliyah. طيب bahwa ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشعب. Dia qomat salat, kemudian barakallahu fikum dilakukanlah salat subuh, kemudian dalam salat itu beliau menoleh ke syi'b, ke jalan. Baik, qala Abu Daud yakni wa kana arsala farisan ila syi'bi min al-lail. Ini yang terjadi sesungguhnya adalah pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus satu utusan. Tapi seorang utusan untuk satu tujuan. La syi'bi min al-lail ya'rusu. Baik. Ini di sini dikatakan apa? Untuk menjaga fahadal iltifatu minal istighali bil jihadi bis shalah. Baik, maka penolehan ini ketika Rasulullah menoleh di dalam salatnya ini termasuk apa? Menyibukkan diri atau kesibukan terhadap jihad dalam salat. Baik. Masalahnya barakallahu fikum. Baik, Thali'ah ini adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengintai musuh, mengintai lawan. Tapi sementara semuanya pada istirahat. Dari sejak awal malam ini mereka sudah diperintah. Si fulan, tolong naik ke tempat ini dan jaga kami. Kami mau istirahat. Barakallahu fikum. Maka semua pasukan istirahat dan 2 orang ini yang senantiasa menjaga. Jangan-jangan ada musuh yang datang. Tapi menyerang di kegelapan malam. Dalam kondisi sahabat semuanya pada tidur. Barakallahu fikum. Nah, ketika ada sesuatu secepat mungkin mereka pulang untuk menghabarkan dan membangunkan para sahabat agar supaya bersiap-siap bahwa ada musuh datang. Hagat. Baik. Dan bukan kecil barakallahu fikum keutamaan yang dijadikan Thali'ah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahala yang dia dapatkan. Baik. Seorang atau beberapa orang sahabat ditugaskan untuk ini, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang kau lakukan selama engkau berjaga?" "Ya Rasulullah, aku melakukan salat sambil berjaga." Baik. Kata Rasulullah, "Alaika alla taf'ala ba'da hadzal yawm syai." Tidak mengapa untuk engkau tidak melakukan apa-apa lagi setelah hari ini. Artinya pahalamu yang tadi itu sudah cukup memasukkan engkau ke dalam surga. Bukan berarti digugurkan dari mereka kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban haji dan yang lainnya. Tetap wajib. Tapi maksudnya ungkapan ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apa busyra bahwa amalannya itu cukup untuk memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sama seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk para pasukan Badr, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. dari Allah Subhanahu wa taala dalam deskripsinya. Inna ta'ina Allah tala ala ahli Badr faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silakan kalian melakukan apa saja yang ingin kalian lakukan, sungguh aku telah mengampuni kalian. Apakah mereka diperbolehkan minum khamr? Apakah mereka diizinkan berzina, mencuri, makan riba, berlaku dosa terhadap orang tua? Lah. Barakallahu fikum. Akan tetapi ini pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ampunan inilah yang barakallahu fikum mendapatkan dengannya surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Buktinya bahwa para sahabat yang dalam kondisi hadir dalam perang Badar tidak ada yang sembrono, ceroboh, sengaja-sengaja melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Tidak ada. Tapi seandainya pun ada, maka mereka adalah orang yang paling cepat untuk tobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru pernyataan-pernyataan yang seperti ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin memicu dan memacu mereka untuk beramal saleh. Berlomba-lomba, bukan aji mumpung kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bikin dosa semua apa yang boleh membikin. Lah. Barakallahu fikum. Justru mereka semakin terpacu untuk melakukan kebaikan karena mereka menginginkan sesuatu yang lebih tinggi, lebih utama. Maksudnya seandainya itu adalah perbuatan yang cukup dengannya dia masuk surga, artinya kapan dia melakukan amalan-amalan lain dari amalan kebaikan, tentunya kedudukannya semakin tinggi dan semakin tinggi lagi. Hagana. Dan kita ketahui bahwa para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, himmah mereka itu sangat tinggi. Barakallahu fikum. Semangat mereka sangat luar biasa. Tapi barakallahu fikum, kita kembali. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat dan beliau menoleh, ini karena apa? Ini karena ada hajah, ada kebutuhan yang sangat. Jangan-jangan dia membawa berita apa? Wa huwa yadkhulu fi madakhilil ibadati ka salatil khauf wa qaribun minhu qawlu Umar inni la ujahhizu jayshi wa ana fis salah. Baik. Menyibukkan diri dengan ibadah dalam kondisi salat, urusan jihad pada dalam salat. Wa huwa yadkhulu fi madakhilil ibadat. Baik, ini termasuk masalah ibadah-ibadah ka salatil khauf, sama seperti salat khauf. Wa qaribun minhu qawlu Umar, dan yang semisal dengan ini adalah ucapannya Umar. Inni la ujahizu jayshi wa ana fi sholati. Fahada jam'un bainal jihadi was shalah. Kata Umar radhiyallahu taala, sungguhnya aku mempersiapkan pasukan perangku, wa ana fi shalah, dalam kondisi aku salat. Fahada ini adalah mengumpulkan dua ibadah yang agung, jihad dan salat. Barakallahu fikum. Adapun urusan dunia bukan ini yang diperbolehkan. Dan kebanyakannya kita mencampurkan urusan sholat dengan urusan dunia. Baik, nasallallahu salamatu wal afiyah. Tapi para ulama kita, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, menggabungkan antara ibadah dengan ibadah yang lainnya. Waladiru at-tafakkur fi ma'anil Qur'an wa istikhraju kunuzil ilmi minhu fis sholati. Demikian juga sama seperti apa? At-tafakkur fi ma'anil Qur'an, mentafakkuri, memikirkan makna-makna Al-Quran dan mengeluarkan perbendaharaan-perbendaharaan ilmu di dalamnya ketika dialah solat. Pada jam umbeina solati wal ilmi, ini artinya mengumpulkan antara solat dan ilmu. Fahada lounun wal itifatul ghafilina allahina wa afkarhum lounun akhar wa billahi taufiq. Fahada loun, ini warna tersendiri, melakukan solat dan di dalamnya melakukan ibadah yang lain seperti ilmu dan jihad, ini satu sisi, itu yang diperbolehkan. Dan yang lainnya iltifatul qa'al ghafilin, penolehan yang dilakukan oleh orang-orang lalai, lahin. Baik. Lahu dalam permainan, wafkaruhum launun akhar, dan pemikiran-pemikiran mereka tentang dunia, tentang urusannya, bisnisnya, anak-anaknya, pasarnya, barakallahu fikum, urusan-urusan dunia, ini sisi yang lain, warnanya lain. Barakallahu fikum, tidak bisa disamakan, wabillahi taufiq. Paham barakallahu fikum. Baik, inni la ujahizu al-jaysha wa ana fi salatin. Baik, kata Umar radhiyallahu ta'ala. Inni la ujahizu jaysi wa ana fi salah. Sungguh aku telah mempersiapkan pasukan perangku dalam kondisi aku melakukan salat. Fahadihu sallallahu alaihi wasallam ratibu sallallahu alaihi wasallam. Fahadihu ar-ratibu sallallahu alaihi wasallam italatu rak'ataini ulayaini minar rubaiyati ala al-ukhrayaini. Kita kembali ke pembahasan salat bahwa petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan salat yang 4 rakaat, bahwa 2 rakaat pertama lebih panjang dari 2 rakaat yang terakhir. 2 rakaat kedua. Barakallahu fikum. Wa italatul ula minal ulayaini ala tsaniyah. Dan salat rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Wa li hadza qala Sa'ad li Umar, amma ana fa utilu fil ulayaini wa wahdi fil ukhrayaini wala alu an aqtadi bi salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Oleh karena itu kata Rasulullah, kata Umar kepada kata Sa'ad. Sa'ad bin Waqqas pada saat itu ketika dia dituduh macam-macam bahwa la yuhsinu shalah wala yaqsimu bisawiyah wala barakallahu fikum taib wala yakhruju ma'as-sariyah. Taib, ada tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Sa'ad bin Waqqas bahwa tidak becus dalam melakukan salat, tidak adil dalam pembagian, dan tidak keluar bersama dengan pasukan perang. Taib, ternyata tuduhan-tuduhan ini tidak ada yang benar, barakallahu fikum. Tapi tetap Umar radhiyallahu taala anhu mencopotnya dari kegubernuran karena kekhawatiran muncul masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Barakallahu fikum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Umar radhiyallahu taala anhu tahu persis saat ini bagaimana di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diumumkan setelah pencopotan ini, barakallahu fikum, oleh Umar bahwa aku mencopot Sa'ad bukan karena kekurangan yang ada padanya. Barakallahu fikum. Baik. Dan Sa'ad berhak untuk memimpin. Tapi karena ada, barakallahu fikum, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga walaupun dia berhak, baik, tetap dicopot dari apa? Dari kepemimpinannya karena sesuatu yang dikhawatirkan. Maka ini jawaban Sa'ad diantara jawabannya ketika dia dituduh tidak becus dalam melakukan sholat. Amma ana fa'utilu fil ulayaini wa ahdi fil ukhrayaini. Adapun saya, ya Amirul Mukminin, aku memperpanjang 2 rakaat pertama dan sedikit memendekkan di 2 rakaat yang kedua. Wala alu an aqtadiya bi salati Rasulullah, dan aku tidak pernah menyimpang dari mengikuti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayib, apa jawaban Umar? Da kadannu bika ya Aba. Siapa? Abu siapa? Tayib. Lupa nama kunianya. Aba Said. Aba Said itu siapa? Taib, inilah persangkaanku terhadap engkau. Taib, tidak seperti apa yang digembar-gemborkan oleh orang-orang. Taib, jadi dari zaman dulu itu cerita hoax itu sudah ada. Barakallahu fikum. Taib, cerita tentang orang-orang jujur diputar balik. La haula wa quwwata illa billah. Taib. Ya, tinggal kita berlaku jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk semua apa yang kita lakukan. Baik. Kalau kita salah, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita benar, kita teruskan. Baik, apa yang kita lakukan dari kebenaran itu. Wa kadzalika kana hadiyu sallallahu alaihi wasallam itala salatil fajr ala sa'iri salawat. Demikian juga petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa memperpanjang sholat duhu, sholat fajar, sholat subuh, dibanding dengan sholat-sholat yang lainnya. Kama taqaddama qalat Aisyah radhiyallahu anha, faradallahu sholata rakaatain rakaatain falamma hajar Rasulullah zida fi sholati sholati dhuhr til hadar illa al-fajr. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat itu 2 rakaat di semua salat, 5 kali salat ini. Falamma hajara, ini dulunya di ketika beliau di Makkah. Ketika beliau sudah hijrah, zida fi salatil hadar illa al-fajr. Ketika kita mukim, semuanya ditambah kecuali salat fajar. Fa innaha uqirrat ala haliha min ajli tulil qira'ah. Adapun salat fajar tetap 2 rakaat. Tetap dilakukan 2 rakaat sebagaimana asalnya karena tujuan memperpanjang bacaan. Taib. Wal maghrib li'annaha witrun nahar. Dan adapun salat maghrib kenapa 3 rakaat? Karena itu adalah witirnya siang hari. Taib. Rawa Abu Hatim Ibnu Hibban fi sahihi wa asluhu fi sahih Bukhari wa hakadha. وهذا كان هدي صلى الله عليه وسلم في سائر صلاته إطالة أولها على آخرها. Bahwa tapi sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, bahwa petunjuk Rasulullah SAW dalam semua pelaksanaan solat beliau adalah memanjangkan rakaat pertama. Baik. Awaliha ala akhirnya. Kama fa'ala fil kusuf, sebagaimana yang dilakukan oleh beliau di dalam solat kusuf. Wa fi qiyamil laili limma shalla rak'ataini tawilataini, demikian juga di salat malam dia melakukan panjang. Summa rak'ataini wa huma dunan lataini qablaha, kemudian 2 rakaat berikutnya lebih pendek dari yang pertama. Summa rak'ataini wa huma dunan lataini qablahuma allati atamma salatahu hatta atamma salatahu, kemudian setelahnya lebih pendek, semakin ke terakhir semakin pendek. Wala yunaqidu hadha ibtitahahu sallallahu alaihi wasallam salat al-laili bi rak'ataini khafifataini wa amarahu bidzalik. Dan ini tidak bertentangan dengan doa dengan 2 rakaat salat iftitah yang tidak biasanya dilakukan tapi tidak disebut. Terkadang juga disebut sebagai 2 rakaat. Barakallahu fikum. Dan ini dikatakan oleh para ulama, doa 2 rakaat iftitah ini adalah 2 rakaat yang dilakukan pada saat kita bangun dari tidur. Bukan salat tarawih di awal malam kita membuat melakukannya 2 rakaat pendek. Tapi dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari tidur untuk melakukan salat malam yang panjang. Jadi salat 2 rakaat dulu ringan, kemudian setelah itu panjang. Kemudian rakaat berikutnya panjang tapi agak sedikit lebih pendek dari yang pertama. Kemudian lebih pendek yang kedua, lebih pendek yang ketiga dan seterusnya sampai selesai salat malam beliau. Kenapa 2 salat ringan ini ada dilakukan Rasulullah di salat malamnya? Li'anna hataini rak'ataini miftahu qiyamil lail. Karena 2 rakaat ini sebagai kunci untuk melakukan salat malam. Artinya setelah kita bangun. Fa huma bi manzilati sunnatil fajri wa ghairiha. Maka 2 rakaat ini, 2 rakaat pendek ini sebelum melakukan salat panjang, ini semacam salat sunnahnya. Tayyib, salat sunnah fajar. Wa kadzalika ar-rak'atani allatani kana yusallihima ahyanan ba'da witri. Demikian juga salat yang 2 rakaat yang dilakukan tayyib terkadang setelah witir. Tayyib. Asalnya memang salat witir itu adalah salat terakhir yang kita lakukan di malam hari. Ija'lu akhir salatikum bil-laili witra. Hendaknya kalian menjadikan akhir dari salat kalian di malam hari itu witir. Barakallahu. Kata Rasulullah, salatul laili masna. Wa idha khasya'alukum subah, fali arka'a raka'ah. Tayyip, fali yutir ma'akablah. Obihadul makna, mau salat malam itu 2 rakaat, kemudian hendaknya dia melakukan salat 1 rakaat, tayyip, kalau dia khawatir masuk waktu subuh. Dengannya dia telah menjadikan witir semua salat malamnya. Barakallahu fikum. Akan tetapi terkadang beliau melakukan salat 2 rakaat setelah witir, sebelum masuk fajar. Paham barakallahu fikum. Taib. Wa kadzalika ar-rak'atani allatani kana yusallihima ahyanan ba'da witrihi. Ahyanan, tidak selamanya. Barakallahu fikum. Taratan jalisan wa taratan qa'iman ma'a qawlihi ij'alu akhir salatikum lil witra. Terkadang beliau melakukan 2 rakaat setelah witir ini, taib, dalam kondisi berdiri atau dalam kondisi duduk. Padahal beliau telah mengatakan ij'alu akhir salatikum bil laili witra, jadikanlah salat kalian di malam hari terakhirnya adalah salat witir. Fa inna hatina rak'atani la tunafiyani hadzal amra. Karena 2 rakaat terakhir ini, 2 rakaat setelah salat witir ini, taib, Ini tidak bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW, kama annal maghriba witrun lin nahar, sebagaimana witir masal maghrib adalah witir malam. Wa salatu sunnah syaf'an ba'daha la yukhrijuha an kauniha witran lin nahar. Wa salatu as-sunnati syaf'an ba'daha. Dan salat sunnah setelah salat maghrib, paham barakallahu fikum. Salat maghrib kan 3 rakaat dan dikatakan salat maghrib ini adalah witirnya siang. Tapi tetap kita melakukan salat sunnah setelahnya. Barakallahu fikum. Tidaklah kita melakukan salat 2 rakaat setelah salat maghrib ini mengeluarkan salat maghrib dari posisinya sebagai apa? Witrun nahar. Wa kadzalika witru lamma kana ibaratan mustaqillatan wa huwa witrul lail, demikian juga witir di malam hari sebagaimana dia adalah ibadah mustaqilah, ibadah tersendiri. Wa witrul lail, dan dia adalah witirnya malam. Kana tirakaatan ibadahu jariyataini majra sunnatil maghribi minal maghribi. Sama persis kondisinya, kedudukannya salat maghrib untuk maghrib dan 2 rakaat ini setelah apa? Setelah witir. Walamma kal maghribi fardan kanat muhafadatuhu alaiha alaihi salam ala sunniyatiha akthar min muhafadati ala sunnatul witir. Akan tetapi karena salat maghrib telah wajib, barakallahu fikum, kanat muhafadatuhu alaiha alaihi assalam ala sunniyatiha akthar, maka senantiasa menjaga 2 rakaat setelah maghrib itu disunnahkan dan ditentukan sebagai apa? Salat apa? Salat rawatib. Taib. Ini lebih dijaga oleh beliau ketimbang apa? Salat sunnahnya witir malam. Barakallahu fikum. Terkadang beliau lakukan, terkadang tidak. Tapi salat witir, sholat 2 rakaat setelah witir siang, yakni ba'dal maghrib, beliau senantiasa melakukannya. Paham barakallahu fikum. Wa hadha huwa wa hadha ala asli ma yaqulu bi wujubi al-witri zahirun jidda. Apalagi kalau yang dikatakan wajibnya melakukan salat witir ini adalah nampak sekali. Wa sa'ati mazidu kalami fi hatin rakaatin insyaallah taala, dan insyaallah akan ada tetap pembahasan tentang 2 rakaat setelah salat witir ini. Wa hiya masalatun syarifatun la'allaka la taraha fi musannafin wa billahi taufik. Dari masalah yang sangat mulia, boleh jadi engkau tidak dapatkan di kitab manapun. Barakallahu fikum. Tentang 2 rakaat setelah salat witir. Barakallahu fikum. Sama seperti rakaat setelah maghrib, kan sama-sama witir. Satu witir nahar, satu witir lail. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.